Salam, ahlan. Kenapa? Terus? Di sentral. Salam. Ahlan. Salam. Mana? Salam. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Suaranya kurang keras. Halo, assalamualaikum. Suara di mana ini tuh? Suara ini. Gimana, sudah siap? Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah siap? Taib. Langsung dimulai. Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Rabbuna azza wa jal sehingga kita kembali di malam hari ini, Ahad 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An-As'ilatil Manahijil Jadidah, dalam satu rangkaian acara kajian yang kita beri judul Kokoh di atas Salafiyah dengan bimbingan kibar ulama Sunnah. Ya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Sebagaimana judul kitab ini, yang merupakan jawaban-jawaban dari Ma'ali Syekh Al-Allama Al-Doktur Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, yang mana beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'ima lil Ifta' wal Buhuts al Ilmiyah fi Kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah hingga hari ini. Dan beliau terhitung ulama, di antara ulama yang thabitin ala hadhihi au ala hadzal manhaj, ala hadhihi sunnah, ala ad-da'wah as-salafiyah. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pertanyaan nomor 5 tentang mana yang lebih berat azabnya, pelaku maksiat ataukah pelaku bid'ah. Ya, yang sekaligus menunjukkan bahwa bagaimana manhaj ini mengajarkan kepada kita, menuntunkan kepada kita memandang antara bid'ah dengan maksiat, mana yang lebih berbahaya. Ya, mana yang lebih berbahaya. Dan kenapa para ulama sangat getol di dalam mentahdir dari bid'ah dan duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ya, karena memang bahayanya sangat besar sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 6. Hal manintama ilal jama'at yu'tabaru mubtadi'an? Apakah orang yang menisbahkan diri kepada jamaat, kelompok-kelompok, ya, yang lebih tepat sebenarnya disebut dengan al-firaq, ya, karena jamaah itu satu. Kalau dijamakkan, maka lebih tepatnya adalah firqah-firqah. Ya. Nah, apakah orang yang menisbahkan diri kepada kelompok-kelompok tersebut teranggap sebagai mubtadi', sebagai ahlul bid'ah? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, hadza hasabi al-jama' hasbal jama'at. Ini hukumnya sesuai dengan kondisi kelompok-kelompok itu. Fal jama'at allati indaha mukhalafat lil kitab wa sunnah yu'tabar al-muntami ilaiha mubtadi'an. Nah, kelompok-kelompok yang padanya terdapat penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang yang menisbahkan diri kepadanya teranggap sebagai mubtadi'. Ya, kalau kelompok-kelompok itu menyelisih Al-Quran wa Sunnah, wa makana alaihi salaful ummah, maka orang yang menisbahkan diri kepadanya adalah mubtadi'. Seperti kelompok jamaat Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya dari berbagai kelompok-kelompok hizbiyah yang ada, baik itu berupa organisasi yang ada strukturnya maupun yang tidak, karena berupa pemikiran, misalnya Halabiyyin, Hajawurah, nah, seperti itu. Atau kelompok-kelompok yang lalu, Mu'tazilah, Khawarij, nah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Sehingga kalau di situ kelompok-kelompok itu memang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, wa makana alaihi salaful ummah, maka menisbahkan diri kepadanya, orang-orang yang menisbahkan diri kepadanya adalah teranggap sebagai mubtadi'. Dalam ta'liq disebutkan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa, dalam majmu'ul fatawa jilid 20 halaman 164, beliau mengatakan, walaisa li ahadin ayansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang pun untuk mengajak atau membuat bagi umat ini adanya sosok yang dia mengajak umat untuk mengikuti jalan sosok atau tokoh tersebut, sehingga yuwali wa yu'adi 'alaiha, ya, berloyal dan bermusuhan di atasnya, di atas tariqah sosok atau tokoh tersebut selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni meletakkan al-wala wal bara' berdasarkan sosok tertentu, pribadi tertentu, tokoh tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan hizbiyah. Ketika meletakkan wala wal bara' kepada seseorang tokoh pribadi tertentu selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wala yansibu lahum kalaman yuwali 'alaiha wa yu'adi ghair kalam Allah wa rasulihi. Demikian pula tidak boleh meletakkan untuk umat ini satu kalam yang berdasarkan kalam itu diletakkan sikap loyal dan bermusuhan selain kalamullah dan kalam rasulih. Wama ijtama'at 'alaihi al-ummah, dan apa yang umat berijma' atasnya. Ya, sehingga tidak boleh meletakkan kalam siapapun, ya, setinggi apapun kedudukan dia, selain kalamullah, kalam rasuli, dan kesepakatan umat. Tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai acuan al-wala wal bara'. Bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladhina yansibuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah. Bahkan ini termasuk perbuatan ahlul bid'ah yang sengaja meletakkan untuk umat ini adanya sosok, tokoh, atau adanya kalam yang dengan itu mereka memecah belah umat. Yuwaluna 'ala dzalikal kalam aw tilkan nisbah wa yu'adun, yang mereka berloyal atau bermusuhan, berwala wal bara, di atas kalam tersebut atau nisbah tersebut. Berarti yang sudah terjadi, nisbah kepada Khawarij, ya, nisbah kepada pemikiran takdir yang menolak takdir disebut Qadariyah, nisbah kepada perbuatan tokoh tertentu yang memisahkan diri dari tariqah ahli sunnah disebut Mu'tazilah, dan seterusnya. Ini al-wala wal-bara, sempit, ya, kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dengan al-hizbiyah, yang kita ingat beberapa bulan yang lalu, ya, Syekhuna Arafat bin Hasan al-Muhammadi menyebut, ya, kalau ini bukan hizbiyah, maka kita enggak tahu apa itu hizbiyah. Silakan baca ucapan Syekhul Islam tentang hizbiyah. Nah, ini diantaranya. Ya, ini diantaranya ucapan beliau tentang hizbiyah. Apa itu makna hizbiyah? Yang telah menghizbi, ya, menjadikan tokoh tertentu sebagai wala wal bara. Dan itu terjadi pada fitnah Muhammad bin Hadi misalnya. Karena semua apa yang dibuat, diperintah, diucapkan, ya, difatwakan oleh Muhammad bin Hadi, itu dijadikan acuan, dibela Muhammad bin Hadi mati-matian. Ya, ya kan, Syekh Rabi Azra menyatakan enggak punya hujjah, dia masih terus dibela. Bahkan ada di negeri ini seorang yang saking hulunya menyatakan bahwa kita tahu Syekh Muhammad bin Hadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bagaimana dia memastikan itu, apa turun wahyu kepada dia sehingga dia tahu bahwa Allah mencintai dia? Tidak ada seorang pun manusia, ya, setelah masa salafus saleh yang memastikan atau dipastikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, kalau dia berbuat suatu amal perbuatan yang dalam nas syariat disebutkan Allah mencintai perbuatan itu, dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang bertakwa. Naam, jika seperti ini. Tapi secara pasti takyin bahwasanya si fulan, Allah mencintai si fulan, maka dari mana ini? Ya. Ini perlu nas, perlu dalil, perlu wahyu. Nah, di sini ada seorang yang mengerti salafiyah, bahkan dia ustad, tapi menyatakan ucapan seperti itu. Nah, di masa seperti ini pun, di masa fitnah kita, muncul sikap-sikap gulu seperti ini, ya, yaitu wala wal barak terhadap asatidah, gulu pada mereka. Nah, tidak terima ketika dikritik sang ustadz, sang asatidah kibar tersebut, marah dengan rupa, ya, membela. Nah, padahal para ulama yang mengkritik, para masyayikh yang mengkritik, ya, dengan menyatakan ulama apa asatidah sebagai duta-duta ulama, ya, sehingga maksudnya apa? Semua hal yang datang, walaupun datang dari ulama, namun tidak melalui asatidah, maka tidak boleh diterima. Ya, sehingga dengan ini, dengan itu, wasaya ulama al-kibar, ya, pada bulan Rajab 1442 yang lalu enggak diterima, gugur, hilang, seakan-akan sesuatu yang dilupakan. Nah, demikian pula cara-cara yang lainnya hingga yang sekarang muncul. Ulu ekstrem, Ustaz Fulan itu Ahlul Bait loh. Nah, kenapa kalau Ahlul Bait? Nah, seorang menunjuk-nunjukkan, menampakkan nasabnya, ya, nasabnya dibela-bela sedemikian rupa. Kalau itu untuk membela kebatilan yang ada pada dia, maka tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya nasab tersebut. Berapa banyak para ulama mengkritik orang-orang yang dianggap sebagai habib. Ya, bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan Al-Jufri lebih kafir daripada Abu Jahal. Nah, padahal siapa? Secara nasab dia Ahlul Bait. Nah, demikian ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Maka kita tetap pada prinsip bahwasannya kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Dan bagaimana sang ustaz tadi tiba-tiba mengkritisi bahwasanya ketika ditanya apa hujahmu, apakah dia sudah bukan salafi? Naam, dia salafi, tapi lakinnahu sayyi. Naam, apa sayyi? Tiba-tiba dia berdua, apa hujahnya menyatakan sayyi? Maka langsung dijawab, ya, antum ma antum sayyiun, kalian tidak, bukan orang yang sayyi, dia saja yang sayyi. Nah, Dan secara dusta pula dibela bahwasanya sang ustadz tadi ketika mengatakan bahwasanya Ustadz Luqman itu sayyi, itu enggak dibantah, enggak diingkari oleh Syekh Al-Bukhari katanya. Dibela lagi dengan penuh kedustaan. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Ini semua disebarkan ya, untuk membela sang asatidzah. Ya. Ini meletakkan al-wala wal bara secara sempit. Nah, kita sangat mengkhawatirkan ini muncul hizbiyah-hizbiyah baru. Ya. Karena mereka meletakkan al-wala wal bara-nya sedemikian rupa. Ya, semua harus asatidzah. Asatidzah tidak boleh salah, asatidzah tidak bisa salah. Masa yang jumhur mayoritas ini salah sementara yang benar cuma satu. Barakallahu fikum. Pendidikan-pendidikan yang jauh dari tarbiyah salafiyah. Sejak kapan kita dididik dengan mengukur kebenaran berdasarkan jumlah mayoritas, jumlah terbanyak? Ya, kita tidak pernah meletakkan atau mengukur suatu kebenaran itu berdasarkan jumlah. Ya, bisa kebenaran itu banyak, bisa sedikit. Dan banyak sedikit bukan patokan suatu kebenaran. Ya. Karenanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Nah, penanam tarbiyah salafiyah seperti ini seakan lupa, seakan mulai sudah luntur dan ditinggalkan. Ya. Maka ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini al-hizbiyah, loyalitas ya, al-wala wal-barok sempit yang diletakkan pada sosok pribadi tertentu atau ucapan tertentu, ya, ini adalah hizbiyah yang berbahaya. Ta'asub, ya, fanatisme yang buta, yang sangat berbahaya, yang ini merusak prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Taib, kemudian berikutnya, ma ra'yukum fil jama'at ka hukmin am. Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh tentang jama'ah, yakni kelompok-kelompok tadi, firaq tadi, sebagai suatu hukum yang bersifat umum menyeluruh? Maka beliau menjawab, al-jawab kullu man khalafa jama'ata ahli sunnati fahuwa dhalun. Semua yang menyelisihi jama'ah ahlus sunnah, maka dia dalun, sesat. Ma'indana illa jama'atun wahidah. Kita tidak memiliki kecuali satu jama'ah. Hum ahlus sunnati al-jama'ah. Mereka itulah ahlus sunnah al-jama'ah. Mereka adalah at-ta'if al-mansurah. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul athar. Mereka adalah salafiyun. Ya, ini semua nama yang beragam untuk satu, ya, untuk satu makna, apa, untuk satu penyandang nama. Ya, namanya beragam, tapi satu mereka. Ahlus sunnah, ya itulah Ta'if al-Mansurah, ya itulah al-Firqatun Najah, yang mereka lah ahlul hadis, mereka lah ahlul athar, mereka lah as-salafiyun. Ya, ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita, bahasanya itu nama yang beragam untuk maksud yang sama. Nah, tidak seperti upaya yang dilakukan oleh sebagian isbiyin yang membedakan beda antara firqatun najiyah dengan at-ta'if al-mansurah. Al-firqatun najiyah itu yaitu ulama-ulama yang hanya berkutat di kitab-kitab aja, enggak turun di lapangan, enggak ikut jihad. Ya. Yang mereka istilahkan kemudian ulama waraqi katanya. Ya, mereka selamat. Ya, akidahnya selamat, tapi mereka enggak ikut berjihad. Nah, ada yang at-ta'if al-mansurah, mereka ikut berjihad. Mereka, makanya mereka menang. Ya. Dan ini dibedakan. Nah, ini adalah pembedaan yang batil, yang mubtada, enggak pernah ada di kalangan para ulama. Ya, bahwasanya at-ta'if al-mansurah dan al-firqatun najiyah sama, mereka lah ahlus sunnah al-jamaah. Maka Syekh mengatakan bahwa setiap yang menyelisihi ahlu sunnah maka dia sesat. kita tidak memiliki kecuali satu jamaah, yaitu Ahlus Sunnatil Jamaah. Wa man khalafa hadhil jama'ata fa huwa mukhalifun liman hajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyelisih jamaah ini, yaitu Ahlus Sunnatil Jamaah, maka dia berarti menyelisih manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu aidan kullu man khalafa Ahlus Sunnatil Jamaah fa huwa min ahli al-ahwa. Dan kita katakan pula bahwa semua atau setiap orang yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wal mukhalafat takhtalif fil hukmi bit tadlil aw bit takfir hasba kibariha wa saghiriha wa sughriha wa bu'duha wa qurbuha min al-haq. Ya, penyelisihan itu berbeda-beda hukumnya dalam hal kesesatan ataukah dikafirkannya, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan penyelisihan, sesuai dengan jauh dan dekatnya dari kebenaran. Bisa dihukumi masih muslim namun tersesat, bisa pula dihukumi sudah kafir. Itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian pertanyaan lain berikutnya, hal tu khalat al-jama'at am tuhjar? Apakah boleh kita berkumpul dengan kelompok-kelompok itu ataukah kita menghajarnya, memboikotnya? Kita bergaul dengan kelompok-kelompok itu, dengan Ikhwanul Muslimin, dengan jamaah tabligh atau Wahda Islamiyah atau Roja misalnya. Ya, apakah kita masih bergaul dengan mereka ataukah kita memboikot mereka? Maka Syekh mengatakan, jawab, al-mukhalathah idza kana al-qasdu minha da'watahum mimman indahum ilmun wa basirah. Naam. Ila tamassuki bis sunnah wa tarkil khata fa huwa tayyib, fa hadha tayyib. Kalau bergaul itu dengan maksud mendakwah, mengajak mereka kepada berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan kesalahan-kesalahan, maka ini bagus. Dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang memiliki ilmu dan basirah. Ya. Dengan tujuan tadi, mengajak kelompok-kelompok tadi itu untuk berpegang kepada sunnah dan tinggalkan kesalahan. Ini salah, tidak boleh. Ini menyelisih Al-Quran, ini menyelisih As-Sunnah, ini menyelisih dakwah salafiyah. Tinggalkan ini. Jangan berdakwah secara politik, jangan masuk parlemen, ya, jangan berdemo, tinggalkan ini. Ya, tujuan seperti ini, maka bagus, kata beliau. Wa fa minad da'wati ilallah. Ini termasuk bagian dari dakwah ilallah. Kalau anda bergaul dengan mereka dengan tujuan seperti ini, ajak kepada sunnah, ayo kerjakan sunnah, ya, amalkan ini, pelihara jenggot, ya, jangan musbil, ayo tegakkan salat berjamaah, ya, tegakkan tauhid, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, ya, jangan kalian mentolerir peribadatan pada kubur, jangan kalian tolerir sajen-sajen, ya, jimat-jimat, buang itu semua. Ada kelompok, ada anggota kalian berbuat itu, tinggal apa harus disuruh melepas. Suruh bertaubat. Nah, seperti itu. Jika seperti ini, maka itu bagus, kata beliau, dan ini bagian dari dakwah ila Allah. Amma idza kana al-ikhtilat ma'ahum min ajli al-mu'anasa ma'ahum wal musahaba lahum biduni dakwah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Adapun kalau bergaul dengan mereka hanya sekedar berakrab-akrab dengan mereka, berteman tanpa adanya dakwah, tanpa adanya bayan, maka ini tidak boleh bergaul dengan cara yang seperti ini. Fala yajuz lil insan ayyukhalita al-mukhalifin illa ala wajhin fihi faedah syar'iyyah. Sehingga enggak boleh bagi seorang untuk bergaul dengan orang yang menyimpang, menyelisihi kebenaran, kecuali dengan bentuk yang padanya terdapat faedah syar'iyyah. Semua. Baik itu dengan hajaburah misalnya, atau halabiyin, ya, atau yang lainnya. Kalau anda bergaul, bergaul saja, begitu saja, yang supaya dekat, supaya akrab, enggak ada ingkar, enggak ada, maka ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau bergaulnya anda, di situ ada wajhin fihi faedah syar'iyah, anda mengingkari kemungkarannya, anda tunjukkan kepada kebenaran, ya, anda memberikan nasihat, anda memberikan arahan, tidak mentolerir, ya, kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, ya, maka ini yang merupakan dakwah ila Allah. Dan sangat disayangkan justru yang banyak terjadi adalah orang-orang yang bergaul dengan mereka, ya, menyatakan mau menasihati katanya, namun ternyata sebatas apa? Hanya berakrab-akrab saja, mu'anasa saja, musahabah saja. Tidak ada ingkar, ya, semakin sungkan dia mengingkari, semakin segan. Nah, karena justru semakin bergaul semakin kagum dengan keilmuannya misalnya, atau dengan sosoknya, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Maka harus ada, kalau seperti ini bergaul dengan mereka tidak boleh kecuali jika ada faedah syar'iyah. Apa ada faedah syar'iyah itu? Beliau jelaskan min da'watihim ila al-islam as-sahih wa tawdihil haqq lahum la'allahum yarji'un. Mendakwahkan, ya, mengajak kepada Islam yang benar dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, semoga dengan itu mereka mau kembali. Ya. Dan tadi saya mengingatkan mimman indahum ilm wa basirah. Ini dilakukan juga bukan dengan sembarang orang, bagi orang yang memang apa, memiliki ilmu dan basirah. Ya. Dan itu siapa? Ulama tentunya. Dan berikutnya siapa? Thullabul ilm yang mutamakkinin. Yang tentunya memiliki syakhsiyah, kepribadian yang kokoh, tentunya memiliki syaja'ah. Ya, sehingga berani menyuarakan al-haq dalam kondisi apapun. Ya, tidak kemudian malah surut. Ya, mentalnya malah surut. Semakin sungkan, semakin enggak berani. Nah, ini enggak demikian. Orang memiliki ilmu dan memiliki apa? Syakhsiyah, memiliki syaja'ah. Nah, kama dhahaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila al-mubtadi'ah alladziina fil masjid waqafa 'alaihim wa ankara 'alaihim bid'atahum. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau pergi ke menemui para ahlul bid'ah yang ada di masjid. Mereka berzikir sabbihu mi'ah, ya, hallilu mi'ah, hamidu mi'ah, seperti itu. Maka beliau menyampaikan kepada mereka dan mengingkari kebid'ahan mereka. Beliau bertemu langsung dengan mereka dan mengingkari kebid'ahan tersebut, yang subhanallah mereka tetap lebih mengikuti hawa nafsunya. Dan terbukti bahwasanya orang-orang yang di situ kebanyakan ternyata terlibat dalam peristiwa perang Nahrawan, yaitu antara pasukan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu an, dengan kelompok Khawarij. Nah, orang-orang yang di sini ini tadi banyak ikut terlibat dalam barisan Khawarij tersebut. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu madhahaba ila al-Khawarij wa nadharahum wa dahadha shubahahum wa raja' minhum man raja'. Demikian pula Ibnu Abbas yang datang menemui kelompok Khawarij yang di desanya di Nahrawan, dan beliau berdiskusi dengan mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka dan menyingkap, ya, syubhat-syubhat mereka, sehingga ada di antara mereka yang tarajuk, yang rujuk meninggalkan manhaj Khawarij. Dengan tegas Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya kalian ini tidak aku dapati seorang pun di barisan kalian dari kalangan sahabat Nabi. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang ikut terlibat, ikut masuk dalam barisan kalian. Ini beliau nyatakan sebagai bukti kesesatan mereka. Para sahabat ada, namun tidak ada satupun dari mereka yang mendukung Khawarij. Ini cukup sebagai bukti sudah bahwa mereka menyimpang, mereka sesat. Tidak di atas al-haq. Fal mukharata lahum idza kanat ala hadzal wajh fa hiya matlubah. Syekh menegaskan bergaul dengan mereka apabila dilakukan dengan cara seperti ini, maka ini yang sangat diharapkan. Wa in asarru ala batilihim wajaba i'tizaluhum wa munabadzatuhum wa jihaduhum fillah. Dan kalau sudah diupayakan, diberikan nasihat, bergaul dengan cara baik dan bergaul dengan cara yang baik, ditegakkan nasihat, ditegakkan hujjah, namun mereka masih terus seperti itu, maka wajib mereka masih terus di atas kebatilannya, maka mereka wajib meninggalkan dan mencampakkan mereka, tidak boleh kemudian kami mau bergaul lagi. Enggak, sudah selesai. Mereka sudah tidak mau menerima al-haq, bahkan terus musir ala batilihi. Maka wajib, wajaba, kata Syekh, wajaba i'tizaluhum wa munabadatuhum, menjauhi dan mencampakkan mereka. Wajahadahum fillah, dan berjihad melawan mereka di jalan Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, apabila kita melihat kenyataan bahwa kelompok-kelompok itu akan sangat jauh dan sulit untuk menerima kebenaran, bagaimana tidak? Bagaimana mereka mau menerima kebenaran? Sebagai contoh, ada Hasan al-Banna, pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin, dalam kitabnya yang diberi judul Majmu'ur Rasail, pada halaman 34 di bawah judul Mauqifuna minad da'awat, ya, sikap kami dari dakwah, kelompok-kelompok dakwah lainnya, ya, dia mengatakan Mauqifuna minad da'awatil mukhtalifa anna zinaha bimizani da'watina, fama wafaqaha famarhaban wa ma khalafaha wa nahnu bara'un minhu. Ya. Sikap kami terhadap kelompok-kelompok dakwah lainnya yang bermacam-macam itu bahwa adalah kami menimbangnya dengan timbangan dakwah kami. Apa yang sesuai dengannya, maka marhaban. Kalau bertentangan, maka kami berlepas diri darinya. Subhanallah. Sehingga memang tolak ukurnya adalah manhaj dakwahnya sudah, bukan Alkitab wa Sunnah, bukan kami. Tidak dia mengatakan kami akan timbang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, tidak. Tapi apa? Berdasarkan dakwah kami yang sesuai, marhaban. Kalau enggak sesuai, maka kami berlepas diri darinya. Na'udzubillah. Ainilah hisbiyah. Dan itu penyakit ini tampak di mereka yang membela-bela Asatidzah itu. Ya. Seperti tadi, kan wasaya ulama-ulama ditolak karena enggak melalui Asatidzah. Yang Ustaz Qomar dengan menyatakan, karena enggak dimasukkan musyarakah dulu dengan Asatidzah. Kenapa kamu langsung bicara, menyampaikan ini kepada Ustaz Abdul Haris? Ya. Padahal memang demikianlah arahan dan amanah dari para ulama itu. Sampaikan nasihat ini, jangan menghubungi Qomar wala Luqman. Ya. Nah, kalau enggak melihat Asatidzah, kenapa? Apa enggak dan enggak boleh? Nah, sejak kapan ada aturan harus melalui Asatidzah? Fa, ini benih-benih yang cukup berbahaya. Cara penanaman, cara tarbiyah yang berbahaya. Ya. Kita sangat khawatir itu bisa mengarah ke sini, kepada hizbiyah. Nah, bisa mengarah kepada hizbiyah. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikian kelompok-kelompok hizbiyah. Salah satu ini sebagai contoh ada siapa? Kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena itu bergaul, atau yang mereka diistilahkan saya menasihati mereka tadi, Syekh mengatakan harus benar-benar ada faedah syar'iyah, enggak hanya sekedar bergaul, enggak hanya sekedar berteman, tapi harus ada ingkar mungkar, tegakkan kebenaran, ya, tegakkan hujjah. Dan itu tidak dilakukan oleh sembarang orang, itu oleh orang yang memiliki ilmu dan basirah. Ya. Dan itu pun pada kenyataannya yang akan sulit. Kenapa? Karena seperti tadi kelompok Ikhwan Muslimin memang tegas-tegas menyatakan bahwa pedomannya yang menjadi tolak ukurnya adalah manhaj dakwah mereka sendiri. Bukan lagi Al-Quran, bukan lagi Sunnah, bukan lagi dakwah Salafiyah. Sehingga benar-benar mereka memiliki ta'assub hizbiyah yang benar-benar parah, benar-benar buta. Kalaupun bisa, maka mungkin orang per orang, oknum-oknumnya saja yang bisa diajak kepada kebenaran, yang bisa disadarkan, ya, untuk mau mengerti bahwa apa yang dia selama ini ada di atasnya adalah jalan hizbiyah. Tapi kalau secara sistem organisasinya sulit. Ya, karena seperti tadi. Nah, itu pun Walaupun kita katakan orang per orang, maka itu semua ya setelah hidayah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya adalah pertanyaan, hal hunaka ba'sun fit tahdzir min hadhihi al-firaq al-mukhalifa limanhaji ahli sunnati al-jamaah? Apakah tidak mengapa kita mentahdir kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, menyelisihi manhaj ahli sunnati al-jamaah? Apakah boleh mentahdir mereka? Maka Syekh menjawab, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kami mentahdir dari setiap orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran secara umum. Wa naqul nalzam tariqa ahli sunnati al-jamaah wa natruk man khalafa ahli sunnati al-jamaah. Kita katakan kita komitmen di atas jalan ahli sunnah al-jamaah dan kita meninggalkan setiap orang yang menyelisih ahli sunnah al-jamaah. Sawa'un kanat mukhalafatu kabira aw saghira. Baik penyelisihannya itu besar maupun kecil. Beliau katakan baik itu besar maupun kecil. Tidak kemudian yang kecil diremehkan lah. Oh gampang sudah itu enggak apa-apa. Lah. Meskipun kecil tetap itu merupakan mukhalafah. Li'annana idza tasahalna fil mukhalafah rubama tatatawwar al-umur wa tadahham. Karena kalau kita remehkan satu mukhalafah, kita anggap kecil, maka itu akan berkembang terus dan akan semakin besar. Fal mukhalafa la tajuz abadan, sehingga penyelisihan tidak boleh sama sekali walaupun kecil. Wa yajibu luzuma tariqati ahli sunnati al jamaah fi al kabirah was saghirah, sehingga wajib komitmen di atas tariqah ahli sunnah dalam perkara besar maupun kecil. Dan demikianlah salaf, mereka mentahdir dari kemungkaran dan tidak diam, bahkan salaf mengingkari orang yang diam. Ya, ada kemungkaran, ada mukhalafah, ada bid'ah. Ya, salah mengingkari. Dan jika ada yang diam tidak mau mengingkari, maka salah mengingkari orang yang diam itu. Ini sebagaimana kata Muhammad bin Bandar al-Jurjani kepada Imam Ahmad, innahu la yashtaddu alayya an aqula fulan kaza wa fulan kaza. Faqala Ahmad, idha sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kata Muhammad bin Bandar al-Jurjani kepada Imam Ahmad, sungguh berat bagiku untuk mengatakan fulan demikian. Ini enggak mau mengatakan itu, diam aja sudah. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu diam, idza sakatta anta, diam, kamu enggak mengingkari. Ya. Kemungkaran dibiarkan, ya. Ada penyimpangan, fulan menyimpang, dibiarkan sehingga enggak mau mengatakan fulan demikian. Diam saja kamu. Wasakattu ana, demikian pula kalau aku diam. Maka kapan orang yang jahil itu bisa mengerti mana yang sahih, mana yang saqim? Ada hadis, perawinya dibiarkan padahal perawi ini dhaif. Bahkan perawi ini mungkar, bahkan perawi ini pemalsu hadis. Dia enggak berani mengatakan, aduh saya ngomong si fulan pemalsu hadis itu kok gimana gitu ya. Ya masa dibilang gitu. Fulan lemah, fulan mungkar hadis, fulan mursal hadisnya, fulan mudallis, masa ngomong gitu terus? Lah kalau kamu diem, saya diem. Ya, kapan orang yang jahil itu ngerti hadis ini sahih apa enggak? Ya, dikira hadasana fulan, diem kamu. Padahal si fulan ini tadi, fulan ini mungkar. Ya. Kamu diem, dibiarkan saja. Maka orang yang mendengar itu dipira, oh ini orang percaya ini. Ya. Sehingga hadisnya apa? Sahih, padahal itu dhaif, palsu bahkan. Maka kata beliau, kapan orang yang jahil bisa mengerti mana yang sahih, mana yang saqim, kalau kamu diem saja. Demikian pula ketika Imam Ahmad ditanya tentang Husain Al-Qarabisi, maka beliau menjawab kepada si penanya, huwa mubtadi'. Ya. Di kesempatan lain beliau mengatakan, iyaka wa iyaka wa hadzal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuh. Ya. arba marrat atau khamsa marrat. Hati-hati, waspada kalian dari orang Al-Qarabisi ini. Jangan kamu berbicara dengannya. Jangan kamu berbicara dengan Al-Qarabisi. Dan jangan kamu berbicara dengan orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Beliau enggak bicara ini sekali. Tapi sampai beliau ulang 4 atau bahkan 5 kali ucapan ini. Ya. Bahkan salaf memandang, menjelaskan kondisi al-bid'ah itu lebih afdal daripada puasa, sholat dan i'tikaf, nafilah. Ya. Beliau Imam Ahmad ditanya, "Ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika am yatakallam fi ahli al-bid'ah?" Faqala, "Idza shama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal." Ya. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, seorang berpuasa, sholat dan i'tikaf. Ya. Ini apakah kamu lebih suka orang seperti ini ataukah orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah? Maka Imam Ahmad menjawab, kalau seseorang berpuasa, sholat dan beriktikaf, maka itu kebaikannya untuk dia sendiri. Dia dapat pahala ya untuk dia sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah, namun kalau orang menjelaskan tentang kondisi ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin, maka itu kebaikannya untuk kaum muslimin. Hadza afdal, maka yang kedua ini yang afdal, lebih utama. Ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah, itu penjelasan bagaimana sikap para salaf ya dalam mengingkari kebatilan, mengingkari kebid'ahan ya, yang itu lebih utama dan tidak boleh diam dari suatu kemungkaran. Nah, termasuk terhadap siapa? Al-jamaat, kelompok-kelompok dakwah yang ada sekarang. Nah, maka kita wajib mengingkarinya baik secara umum maupun secara khusus. Baik, sampai di sini pelajaran yang bisa kita sampaikan sebelum diakhiri, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Naam. Ya. Taib. Siapa yang mencela asatidzah? Kita tidak mencela asatidzah, kita menjelaskan bahwasanya demikianlah keadaan asatidzah. Kita tidak mencela. Kalau mencela itu asatidzah goblok, asatidzah cemen misalnya, asatidzah apa gitu. Tapi kita jelaskan bagaimana kondisi keadaan sebenarnya. Asatidzah ada nasihat ulama tidak disampaikan. Ya, kami sudah bertanya kepada beliau. Demikian. Ya, dan maka itu bukan celaan. Nah, tapi itulah dan apa keadaan yang sebenarnya. Nah, dan para ulama yang berbicara, para masyayikh yang berbicara tentang asatidzah itu, Syekh Bukhari sudah bicara ya. Bahasanya apa yang kalian lakukan ini adalah hudzudzun nafs. Ya, fitnah yang kalian lakukan, yang kalian kobarkan ini adalah hudzudzun nafs. Cara sih. Kemudian data yang kalian kirim ini enggak bisa jadi bahan perpecahan. Berarti apa? Datanya salah. Datanya tidak boleh dijadikan jadi dasar perpecahan. Apakah ini mencela asatidzah? Data yang dikirim oleh asatidzah dinilai oleh Syekh Bukhari tidak boleh dijadikan bahan perpecahan. Apakah ini mencela asatidzah? Bukan. Ini adalah apa? Menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Asatidzah tidak komitmen dengan sulh. Nah, itu kenyataan. Ya, dan itu memang dibenarkan oleh para masyayikh bahwa asatidzah tidak komitmen dengan sulh. Nah, seperti itu. Sehingga kita bukan mencela asatidzah, tapi memang menyampaikan itulah penilaian para ulama, para masyayikh. Nah, dan kita menyampaikan berdasarkan hujjah. Ya. Kemudian kita mengajak bersatu, na'am, karena memang demikianlah. yang diserukan oleh para masyayikh kita, yang dinasihatkan oleh para masyayikh kita serta arahan mereka. Namun sayang, sampai sekarang pun mereka tidak mau bersatu. Ya, sampai sekarang mereka tetap tidak mau bersatu dan tetap jika pemecatan ataupun yang lainnya dilakukan. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka demikianlah berarti kesimpulannya pula bahwa asatidzah tidak mau bersatu, menanamkan kepada para pengikutnya tidak mau bersatu begitu. Dan ini merupakan apa? Melanggar satu nasihat masyayikh. Yang kedua lebih besar lagi, yaitu melanggar prinsip agama kita ini, prinsip manhaj kita juga. Nah, maka ini lebih berbahaya lagi. Nah, barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, Nah, dia hizbi, dia masih hizbi, nah, bukan salafi, nah, karena dia pengamalannya bukan pengamalan salafi. Nah, kalau dia salafi, maka secara ilmu dan amal, dia beramal, dia berilmu dan beramal berdasarkan manhaj salafi. Nah, jika ilmunya mengambil dari salafi namun berdakwahnya dengan cara seperti itu, maka itu bukan tariqah salafiyah dan orangnya bukan salafi. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, ya sudah, kita tidak memaksakan dia untuk bersama kita. Dia yang meninggalkan kita, dia yang menghalangi kita dari ulama. Nah, ya sudah, kita mencari bimbingan ulama tidak melalui dia. Loh, berarti kita tinggalkan dia. Kita bukan meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita. Dia yang mengusir kita, dia yang tidak mau dengan kita. Ya sudah, seperti itu. Sehingga kita tetap belajar, kita tetap berupaya mengetahui bimbingan para ulama terkait dengan fitnah secara khusus maupun masalah-masalah yang lainnya, tidak melalui dia. Melalui sarana-sarana lainnya yang sangat mudah untuk didapatkan di masa sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Taib, ada lagi? Cukup mungkin ya. Taib, barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.